Kapinduanna, suhakna Paulus, lako jumaat dio Tesalonika. Kapinduanna, Tesalonika, hondongam mesa. Ingganna koak sola suwungki itin jumaat Tesalonika, umakna puang Allah Ta'ala ambeta anna Yesus Kristus dewatanta. Inde suhak butu di kami Paulus sola Silas anna Timotius. Handan dani puang Allah Ta'ala ambeta, sola dewa tanta Yesus Kristus untambak kwa, anana mana kamasa kias sola kamasa nangam. Pahallu kisik dil lamba waliukan pak kuhusa sumangak langan nolona puang Allah Ta'ala, kahanai kwa ingganna kwa sola suwungki. Anna sihatan kipateem akatutuan nungkata pai kwa puang Yesus, anna tutuas si kamase-mase kwa. Yan to'o, anna ilas si mesa-mesa jumaakna puang Allah Ta'ala, takdem pada satilalak kam untulai diona kamanontongamwa, anna kamatapasamwa ilam pandahaam, anna pak sandasam indom pasanna. Indo tompasang kuak pandahaan na kontuhui kuak puang Allah Ta'ala, na angga kuak sihatal latama kapahentaanna. Etan tonongei tandaan na nama kaleso diwa puang Allah Ta'ala uhotto makhupatau sola ponno kamaloluanna. Aka puang Allah Ta'ala lamak palako situhu kamaloluanna, nasuhum lompa balai pandaha Allah kuingganna tundaha kwa, anna lana lapasang kwa iko dioma ingganna kamapi disammu susi duka lako kami. Lana patemmi to'o, kedi itas sule dewa tanta puang Yesus yo mai suhuga ilana lakna api makna lanala sola buda malaikatna tonapa kuasa. Anna dewa talon tahungkun to takna aku umpengisanni puang Allah Ta'ala, anna lako tomoka untahima kaheba katilalasan diona dewa tanta puang Yesus. Tauya to'o lana tahungkun na pasik dini pandaha ama banda sule lako salako lakona. Ladi hambai ya ilamai pangkahana kekuasaanna dewa tanta puang Yesus, kelambi unnallo kasulianna lanongyei napak kasalei anana kapilai tomatappa batu diwa ingganna umakna topuhana pasaha. Anana kalak kuak duka akang katappainna indo puha kisak bii ilanna la'allakmua. Ian to'o anaki pak sambajangan liung kuak umba ke malako na pesihatangan puang Allah Ta'ala dewa tanta'a ladi sangai topuhana tambai. Lapuang Allah Ta'ala hito'o sola kakuasaanna lompa sule lako patujumwa umpogau kamapiaam, anom pasundun ninggan napak palakuamwa indo puha umpogau kahana kamatapasamwa. Susin topak samba jangki, anamala sanganna dewa tanta puang Yesus dipak kasallei kahanaikwa, anaikwa duka napak kasallei puang Yesus kahana pak tambakna puang Allah Ta'ala tetapi nombai, anna dewa tanta Yesus Kristus.